Dalam rongga-rongga tubuh mereka, di atas mereka dan di bawah mereka. Wadhalika annal jahmiyata minhum hishamun al-fuwatiyu qala innama yu'adzibullahu indan nari raddun ala Allahi wa rasulihi. Dan hal itu karena orang-orang Jahmiyah di antara mereka adalah Hisham al-Fuwati. Ia mengatakan, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa di sisi neraka. Ini adalah penolakan terhadap Allah dan Rasulnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, توعد الله الكافرين بالعذاب بالنار والسلاسل والأغلال والزقوم والشراب من الحميم في آيات كثيرة. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang kafir dengan siksaan, dengan neraka, rantai-rantai, belenggu-belenggu, pohon zakum, dan minuman dari air yang mencapai puncak panasnya di dalam banyak ayat. Nususul Qur'ani kathiratun jiddan fit ta'zibi bin nari. Dalil-dalil Al-Qur'an sangat banyak menyebutkan siksaan dengan neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna lil kafirina azaban nar, dan sungguh orang-orang yang kafir akan mendapatkan siksa neraka. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ayatun la tuhsa min awwalil Qur'ani ila akhirihi. Ayat-ayat yang tidak terhitung banyaknya dari awal Al-Quran sampai akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Qari'ah, Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabathuth. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Hari tatkala manusia seperti anai-anai yang beterbangan, dan hari tatkala gunung-gunung seperti debu-debu yang dihamburkan. Ila an yaqula, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Sampai firman Allah ta'ala yang artinya, dan tahukah engkau apa itu hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malaw wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadhanna fil hutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ. Celaka lah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia menduga, ia menyangka bahwasanya hartanya akan bisa mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Ia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Tahukah engkau apa itu al-hutamah? Yaitu neraka Allah Azza wa Jalla yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam kalbu-kalbu. Sesungguhnya neraka tersebut tertutup rapat atas mereka dalam keadaan mereka terikat di tiang-tiang yang panjang. Fissuwarit tiwali wal kisari, baik di dalam surat-surat yang panjang maupun pendek. Hadza amrun mujma'un alaihi, ini adalah perkara yang disepakati, yaitu berbagai macam siksaan yang pedih telah Allah Ta'ala persiapkan di dalam neraka. Sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati. Ini ditetapkan berdasarkan Alkitab, Sunnah dan ijma' umat ini. wala yukhalifu fihi illa man ughriqa fid dalali mithlu Hisham bin al-Fuwati al-Mu'tazili ad-Dalli, dan tidaklah menyelisihi padanya kecuali orang yang tenggelam di dalam kesesatan seperti Hisham al-Fuwati, seseorang yang berpemahaman Mu'tazilah yang sesat. Wa min dalalihi qawluhu, dan di antara kesesatan Hisham al-Fuwati adalah ucapannya, la yu'adzibullahu kafiran bin nari wala yuhyi ardan bimatarin wala yahdi wala yudillu. Ucapan Hisham al-Fuwati, tidaklah Allah menyiksa seorang kafir pun dengan neraka, tidaklah Allah Ta'ala menghidupkan bumi dengan hujan, tidaklah Allah Ta'ala memberikan hidayah, tidaklah Allah Ta'ala menyesatkan. Wa yaqulu, dan ia Hisham al-Fuwati mengatakan, yu'adzabuna finnari la biha, mereka para hamba disiksa di dalam neraka tidak dengan neraka. Wa yuhyil arda 'indal matari la bihi, dan Allah Ta'ala menghidupkan bumi tatkala turun hujan, bukan dengan air hujan. Wa tafalsafa ibnu arabiyyin za'imu ahli wahdatil wujudi, dan ibnu arabi, pemimpin para penganut wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah keyakinan bahwa segala sesuatu ini adalah Allah. Saya, panjenengan, masjid, tanaman-tanaman, hewan-hewan, semuanya adalah Allah. Ini penganut wahdatul wujud. Ibnu Arabi, pemimpin para penganut wahdatul wujud, berfilsafat. Faqala al-'adzabu min al-'udzubati min al-'udzubati. Al-'adzabu alladhi fin-nari ma huwa min al-'adzabi huwa min al-'udzubati. Ia mengatakan, al-azab berasal dari kata al-udhubah, bermakna lezat. Dikatakan azuba ya'zubu udhubatan, misalnya dalam kata adubasyarabu, maknanya minuman tersebut lezat. Contoh yang lain, azubal ghina'u, nyanyian itu enak didengar, indah, merdu. maka Ibnu Arabi mengatakan azab itu dari kata uzubah yang bermakna lezat. Ia mengatakan azab yang ada di dalam neraka bukanlah berasal dari kata azab yang bermakna siksaan. Huwa minal uzubati, ia berasal dari kata uzubah yang bermakna lezat. Yatalazzazuna bihi, mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka merasakan kelezatan dengan neraka tersebut. Wa minas sufiyyati man qala ya rabbi adkhilnin nar. Dan di antara orang-orang sufi ada yang mengatakan, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya'ni sukhfun wa ilhadun wa zandaqatun. Yaitu ini adalah kelemahan akal, penyimpangan dan kezindikan. Asyahidu intinya adalah annana yajibu an nu'mina billahi wa naquma bisyari'ati wa nu'mina bil jannati wa nas'a laha jaddina wa nahzara min azabin nari ashaddal hadari fi daqiqil umuri wa jaliliha. Intinya adalah wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah, menunaikan syariat, mengimani surga, dan berupaya agar masuk ke dalam surga dengan sungguh-sungguh. Dan kita menghindari siksa neraka dengan sungguh-sungguh pula, baik dalam perkara-perkara yang kecil maupun besar. Wa nuraqiballaha wa nakhafallaha azza wa jalla. Dan kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Khafa minhul anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Para nabi alaihimus salatu wassalam takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa khafa minhu sahabatu, para sahabat pun takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan siksa neraka. Wa kanat tarta'idu fara'isuhum 'inda dhikrin nari, dan tulang-tulang rusuk mereka bergetar tatkala disebutkan neraka. Khaufan minallahi tabaraka wa ta'ala, karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku adalah yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulullahu lahu, qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Dan Allah Ta'ala berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku takut apabila aku bermaksiat kepada Rabbku akan siksaan pada hari yang agung. Amara bihar Rasul alaihi salatu wassalamu fi maudi'aini fi suratil an'ami wa fi suratil zumari. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul alaihi salatu wassalam untuk takut terhadap siksaannya dalam dua tempat, yaitu di dalam surat Al-An'am dan di dalam surat Az-Zumar. Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku takut apabila aku bermaksiat kepada Rabbku terhadap siksaan pada hari yang agung. Wal anbiya'u kadzalika kanu yusarrihuna bil khawfi minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan para nabi demikian pula, mereka menunjukkan dengan terang-terangan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'ala al-muslimi an yakhafa min 'adzabin nari wa yas'a jahidan li inqadhi nafsihi wa inja'i nafsihi minan nari. Maka wajib bagi seorang muslim untuk takut akan siksa neraka dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Wa 'alaihi an yas'a ilal jannati bi kulli ma yastati'u min al-'aqaidi wal a'mali shalihati wat taqarrubi ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berupaya menuju surga dengan segala sesuatu yang ia mampu, berupa akidah-akidah, amalan-amalan saleh, dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Zakara al-muallifu أن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa para makhluk di dalam neraka, di dalam belenggu-belenggu, di dalam siksaan-siksaan dan rantai-rantai. Zakar al-aghlala wa zakar al-salasila kama fi suratil insani. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan belenggu-belenggu dan menyebutkan rantai-rantai sebagaimana di dalam surat Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Wa dzakara jazaa'al jannati. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan di dalam surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah, mereka diberi minum, mereka minum dari gelas yang campurannya adalah kafur, yaitu mata air yang hamba-hamba Allah diberi minum dengannya, mereka memancarkannya. Ila akhiri hadzal wa'dil 'azim fi hadhihi surati. Dan seterusnya dari janji yang agung ini di dalam surat ini. Fahuna tawa'adal kafirina bil aghlali was-sa'iri wal 'adzabi wa ila akhirihi. Maka di sini Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang kafir dengan belenggu-belenggu, neraka yang menyala-nyala, siksaan dan seterusnya. Wa wa'ada ahlal jannatil abrara bima zakarahu minan na'imi fi hadhihi surati wa fi ghairiha minal ayati. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada para penghuni surga yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah sebutkan berupa kenikmatan-kenikmatan, baik di dalam surat ini maupun di dalam ayat-ayat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.